aku simpan jauh rasa ini. Berdua jalani cerita. Ku hanya sesalkan diriku. Kau tinggalkan mimpiku, namun ku hanya sesalkan. Lepaskanmu, melupakan senyummu, sama tentangmu, tentangku. Harap jauh, ku jauh, mimpiku denganku. Jangan ingin sama tentangmu, tentangmu.